Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu, salah satu artis kebanggaan Indonesia, Ratu Oplosannya Indonesia, Cokol. Ada SNP Indonesia, juga ada Verina WL, ada Valen Putra, siapa dia kalau bukan Wiwi Sagita Dupalapa. Jangan membakar hatiku, aku tahu kau tak lagi cinta aku. Tiba-tiba kau jauhi aku, lalu kau pergi jauh dariku. Dupalapa.